مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan kali ini, sebagaimana tertuliskan di dalam jadwal, kita akan membahas tentang pembahasan arkanul iman. Dan sebelum kita memasuki apa yang akan kita jelaskan berkaitan tentang arkanul iman, alangkah baiknya sebagai muqaddimah, sebagai hadz untuk thullabul ilm dan thalabatul ilm, sebagai anjuran dan juga sebagai pendorong semangat kita agar kita selalu bersemangat di dalam menuntut ilmu, yang dimana ilmu tersebut adalah qala Allah dan juga qala Rasul, yang dimana insyaallah ta'ala pada pembahasan-pembahasan asatidzah yang lainnya akan membahas tentang keutamaan ilmu. Akan tetapi sebagai muqaddimah secara ringkas, bahwasanya keutamaan ilmu sangat banyak sekali. Di antaranya dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang menuntut ilmu, bahwasanya sebagai kabar gembira bagi kalian thullabul ilm, yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan atas thullabul ilm, yaitu orang-orang yang bersemangat di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muawiyah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufakkihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan atasnya, Allah jadikan dia bertafaqquh fid din. Allah jadikan dia bertafaqquh fid din, yaitu mendalam, memperdalam agama ini. Ini adalah alamat atau tanda-tanda kebaikan atas seseorang. Dan di samping itu, ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuju ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yaitu jalan-jalan ilmu, jalan-jalan thalabatul ilm, Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala bedakan orang-orang yang mempunyai ilmu dan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Sebagaimana Allah jelaskan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam firman-Nya, la yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Bahwasanya tidak sama orang-orang yang mempunyai ilmu dan juga orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Tentu saja beda. Jadi orang yang diberikan ilmu, ketika ingin sholat, dia langsung sholat. Akan tetapi orang yang tidak diberikan ilmu dan dia tidak mau menuntut ilmu, ketika dia ingin sholat, dia masih bingung apa yang akan dilakukannya. Begitu juga amalan ibadah yang lainnya. Ini adalah pembeda antara orang yang diberikan ilmu dan juga orang yang tidak mempunyai ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat orang-orang yang berjalan di jalan ilmu. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang diberikan ilmu. Ini adalah mujmal tentang keutamaan ilmu. Dan perlu kita ingat pula, ayyuhal ikhwa a'azzakumullah, bahwasanya para salaf ulama salaf kita, mereka selalu berihtimam, mereka selalu bersemangat di dalam menuntut ilmu. Karena itu banyak kita jumpai perkataan-perkataan mereka berkaitan tentang ilmu. Di antaranya perkataan Aun ibn Abdillah kepada Umar ibn Abdul Aziz, bahwasanya jadilah engkau seorang alim. Jika engkau mampu, jadilah engkau seorang alim. Fa in lam tastati' fakun muta'alliman. Jika engkau tidak mampu menjadi seorang muta'allim, tidak mampu menjadi seorang alim, maka jadilah seorang muta'allim, itu orang yang belajar. Fa in lam tastati', jika engkau tidak mampu menjadi muta'allim, maka cintai mereka. Orang-orang berjalan, orang-orang yang berjalan di jalan ilmu dan jalan thalabatul ilm, maka kita diperintahkan untuk mencintai mereka. Fa in lam tuhibbuhum, jika engkau tidak mencintai mereka, tidak mencintai ulama, tidak mencintai thullabul ilm dan orang-orang yang berjalan dengan jalan mereka, maka dikatakan Aun ibn Abdillah, maka fala tubghibhum, janganlah engkau membenci mereka. Menunjukkan keutamaan ilmu. Dan masih banyak lagi yang akan dijelaskan insyaallah taala oleh asatidz-asatidz yang lain berkaitan tentang keutamaan thullabul ilm. Dan yang perlu kita ingat lagi ayyuhal ikhwa azzakumullah, bahwasanya ihtimam terhadap ilmu ini merupakan sebab bertambahnya ilmu. Sebab bertambahnya ilmu. Sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, di antara ketakwaan adalah menuntut ilmu. "Wa yu'allimukumullah." Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu kepada kalian. Dan juga ayyuhal ikhwah azzakumullah, jika ilmu ini telah tiada, maka akan menyebar kebodohan. Dan ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Oleh karena itu syekhuna, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, ketika menjelaskan tentang dicabutnya ilmu, tentang hadis Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As, berkaitan tentang dicabutnya ilmu, "Inna allaha la yakbidul ilm intiza'an min suduril rijal", atau kama qala Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW di sini pernah menyatakan sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati manusia begitu saja. Akan tetapi ilmu itu akan dicabut dengan apa? Biqabdil ulama. Dengan dicabutnya ulama, dicabutnya orang-orang yang membawa ilmu dan juga hamalatul ilm. Akan dicabut ilmu itu dengan ditinggalnya para ulama. Hatta ittakhadun nas ru'usan juhalan, sehingga manusia menjadikan pemimpin-pemimpin seorang ulama dari kalangan orang-orang yang bodoh, yang tidak mempunyai ilmu. Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilm, fadhallu wa adhallu. Kemudian mereka ditanya dan berfatwa dengan tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu. Kemudian mereka sesat dan menyesatkan. Kemudian nangis syekhuna ketika menjelaskan hadis ini. Karena saking ihtimamnya beliau terhadap ilmu, saking takutnya Syekh Al-Fauzan akan dicabutnya ilmu ini dari hati manusia dengan dicabutnya pembawa ilmu, dengan dicabutnya ulama. Dan ilmu itu ayyuhal ikhwa azzakumullah, tidak akan kita peroleh kecuali dengan ta'allum. Tidak akan kita peroleh ilmu tersebut kecuali dengan ta'allum. Sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud, bahwasanya innal insan la yuladu aliman, sesungguhnya manusia tidak dilahirkan sebagai seorang alim. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai ilmu. Maka suatu kebohongan jika ada seseorang yang datang dan menyatakan orang tersebut datang dengan ilmu, dari lahirnya sudah mempunyai ilmu. Kecuali siapa yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Isa ketika berbicara, itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di mana diberikan ilmu walaupun sedikit dari keadaan lahirnya, maka ini adalah suatu kebohongan. Dikatakan innal insan la yuladu aliman, sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan dia berilmu. Al ilmu bitta'allum, ilmu itu akan didapat dengan belajar. Jadi ini adalah salah satu hadis dari salafun saleh berkaitan tentang anjuran mereka dan juga dorongan mereka agar kita selalu dan selalu bersemangat di dalam menuntut ilmu. Kemudian kita akan memasuki apa yang telah dijadwalkan berkaitan tentang arkanul iman. Adapun al-arkan jamak daripada ar-rukun. Al-arkan jamak daripada ar-rukun. Adapun rukun secara bahasa dikatakan Ibnu Faris rahimahullah bahwasanya kalimat yang terdiri dari tiga kata, kalimat dasarnya terdiri dari tiga kata ra, kaf dan juga nun. Aslun wahid yadullu ala al-quwwah. Bahwasanya kalimat tersebut satu asal, satu dasar yang menunjukkan kekuatan. Jadi apapun itu yang kata dasarnya ra, kaf dan nun, itu artinya kembali kepada kekuatan. Oleh karena itu dikatakan rukun. Adapun arti rukun secara istilah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Jurjani di dalam kitabnya Ta'rifat, bahwasanya beliau menyatakan ma yakumu bihi dzalika syai, yang tegak dari sesuatu, yang menegakkan sesuatu. Dan dikatakan rukun di sini dakhilun fihi. Rukun ini adalah termasuk dari sesuatu tersebut. Seperti misalnya dikatakan rukun iman, bahwasanya rukun ini adalah bagian daripada keimanan. Bi khilafi syart, tidak sebagaimana syart. Dikatakan Al-Jurjani bahwasanya syarat di sini bukan bagian daripada keimanan. Jadi syarat-syarat itu adalah bukan bagian sesuatu tersebut. Akan tetapi sesuatu tersebut tidak sah jika tidak datang dengan syarat-syaratnya. Adapun rukun adalah bagian daripada sesuatu tersebut. Di antaranya rukun iman, yaitu bagian daripada keimanan. Yaitu rukun-rukun tersebut adalah bagian daripada keimanan. Yang tidak benar, ibadah seseorang tidak benar, keimanan seseorang, kecuali dia mengambil dengan rukun-rukun tersebut. Adapun al-iman, secara bahasa, sebagaimana dikatakan Ibnu Faris, rahimahullah, yaitu huruf alif, mim dan nun. Ini adalah kata dasar daripada al-iman. Huruf ini aslan mutaqariban, yaitu ini dua dasar, mempunyai dua arti yang hampir sama artinya. Allati hiya diddul khiyana, ahaduhuma al-amanah. Salah satunya adalah al-amanah allati hiya diddul khiyana, yaitu amanah tersebut adalah lawan kata daripada al-khiyana. Ini yang pertama. Yang kedua adalah at-tasdiq. At-tasdiq atau membenarkan. Adapun yang pertama dikatakan al-amanah, artinya adalah sukunul qalb. Sukunul qalb yaitu ketenangan hati. Adapun yang kedua tadi artinya tasdiq, yaitu membenarkan. Ini yang kita inginkan dari arti daripada al-iman. Bahwasanya al-iman secara istilah di sini adalah secara bahasa adalah at-tasdiq. Adapun secara istilah sebagaimana yang sering dilontarkan oleh masyayikhuna, oleh guru-guru kami dan juga ulama salaf kita dari zaman dahulu, mereka selalu menyatakan al-iman. Apa itu al-iman? Dikatakan al-iman huwa qawlun bil lisan. Al-iman secara istilah al-qaul bil lisan, yaitu perkataan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil qalb, dan keyakinan dengan hati. Wa amalun bil jawarih, dan amal dengan anggota badan. Dan iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan keimanan tersebut bertambah di dalam ketaatan kepada Allah dan akan berkurang ketika melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang selalu diucapkan oleh masyayikhuna dan juga ulama-una dari kalangan salafun saleh. Ini adalah keyakinan dan dasar-dasar ahlu sunnah wal jamaah. Bahasanya al-iman menurut ahlu sunnah wal jamaah huwa qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalb, wa amalun bil jawarih. Ini adalah keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang meyakini keimanan selain daripada keyakinan yang telah kita sebutkan, maka dia telah terjerumus di dalam kebid'ahan-kebid'ahan, imma kebid'ahan Jahmiyah atau kebid'ahan Khawarij atau kebid'ahan mereka yang lainnya yang meyakini bahwasanya al-iman demikian dan demikian. Bahwasanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang telah kita sebutkan, ini adalah termasuk usul Ahlus Sunnah wal Jamaah dan termasuk perkara yang paling agung di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu al-Imam Sufyan ibn Uyainah, yaitu Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad Syekhul Islam, yang di mana Sufyan ibn Uyainah telah mencari hadis ketika masa kecilnya, dari masa kecilnya. Dan juga dikatakan al-Imam Syafi'i berkaitan tentang Sufyan ibn Uyainah bahwasanya laula Malikan wa Sufyan ibn Uyainah la dhahaba ilmu al-Hijaz. Kalau bukan karena Sufyan ibn Uyainah dan juga karena Imam Malik ibn Anas, maka akan pergi ilmu Hijaz. Akan pergi ilmu Hijaz. Ini adalah perkataan al-Imam Syafi'i berkaitan tentang Imam Sufyan ibn Uyainah. Bahwasanya Sufyan ibn Uyainah pernah berkata kepada saudaranya, yaitu Ibrahim ibn Uyainah, bahwasanya beliau menyatakan al-iman qawlun wa amal yazidu wa yangkus. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan dan bertambah dan berkurang. Kemudian berkata Ibrahim, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, jangan engkau katakan yangkus. Jangan kau katakan keimanan tersebut yangkus, berkurang. Kemudian marahlah Sufyan ibn Uyainah dan berkata, uskut ya sobi, diamlah kau wahai anak kecil. Ini adalah kemarahan Sufyan ibn Uyainah berkaitan tentang permasalahan iman dengan saudaranya sendiri. Karena pentingnya permasalahan iman tersebut. Bahwasanya al-iman bertambah dan berkurang. Bertambah di dalam ketaatan kepada Allah dan berkurang ketika kita melaksanakan atau melakukan perbuatan yang sifatnya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita jumpai seseorang telah kufur, keluar dari Islam. Bahwasanya di sini terdapat faedah bagi kita bahwasanya keimanan, jika mencapai puncaknya, ketinggian iman seseorang akan mencapai kenikmatan yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika seseorang sedang yangkus atau sedang berkurang keimanannya, maka bisa sampai hilang sama sekali. Tidak tersisa sedikit pun keimanan seseorang sampai seseorang tersebut keluar dari Islam. Sampai seorang tersebut keluar dari Islam. Karena itu banyak sekali kita jumpai orang-orang di sekeliling kita yang kufur keluar dari Islam. Ini karena apa? Karena berkurangnya keimanannya. Berkurangnya keimanannya. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan A'imma Ahlil Hadith. Seperti Al-Imamu Ahmad dan juga Imamu Syafi'i dan juga Imam Malik, Imam Sufyan ibn Uyainah, Imam Sufyan al-Thawri dan sebelumnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ayuhal ikhwa, a'azzakumullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak menjadikan salah satu perawinya, satu pun itu tidak menjadikan seseorang yang tidak meyakini keyakinan yang demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari di dalam syarahnya terhadap risalah usul sunnah, bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari tidak menjadikan satu perawi pun di dalam kitabnya yang tidak meyakini bahwasanya iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih. Dan juga Al-Imam Al-Bukhari menjadikan satu bab berkaitan tentang bertambah dan berkurangnya keimanan seseorang di dalam sahihnya, bahwasanya itu bab ziyadatul iman wa nuqsanihi, yaitu bab bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan seseorang. Kemudian berdalil dengan ayat-ayat di antaranya surat Al-Anfal dan yang lain sebagainya dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah di dalam kitabnya At-Tamhid, ajma'a ahlul fiqh wal hadith ala anna al-iman qawlun wa amal wa la amal illa biniyah wal iman indahum yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahasanya Al-Imam Ibn Abdul Barr menyatakan bersepakat ahlul fiqh dan juga ahlul hadith bahasanya keimanan itu perkataan dan perbuatan, dan tidak ada amal kecuali dengan niat, yaitu keyakinan hati. Wal imanu indahum yazidu wa yanqus. Dan keimanan menurut mereka, siapa mereka ini? Ahlus sunnah wal jamaah. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dan ketika seseorang bertambah ketaatannya, bertambah kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah takarrubnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka seketika itu keimanannya akan bertambah. Dan ketika seseorang berkurang ketaatannya kepada Allah, maka keimanannya akan sedikit demi sedikit berkurang. Ini adalah keimanan ayyuhal ikhwah a'azzakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, maksudnya tetapkan hati kami di dalam ketaatan kepadamu, karena dengan ketaatan tersebut akan menambahkan keimanan seseorang. Ya musarrifal qulub wahidat, yang memalingkan hati, maka palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ini adalah Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita. Karena keimanan seseorang ini bertambah dan berkurang. Adapun dalil dari permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal berkaitan tentang keimanan seseorang yang bertambah dan berkurang. Bahasanya Allah menyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Bahasanya sesungguhnya orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu, jika diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum, hatinya akan bergetar karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka zadatuhum imana, maka keimanan mereka akan bertambah. Menunjukkan keimanan seseorang bertambah, dan jika sesuatu yang bertambah akan berkurang. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menurunkan ketenangan di dalam hati-hati orang yang beriman, liyazdadu imanan, agar keimanan mereka bertambah, ma'a imanihim, dengan keimanan yang telah ada akan bertambah keimanan mereka. Menunjukkan keimanan seseorang itu bertambah. Dan juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam bab iman, bahwasanya telah banyak golongan yang tersesat dari jalan yang benar. Telah banyak golongan yang tersesat dari jalan yang benar, dari jalan Allah, dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang permasalahan al-iman. Di antara mereka adalah Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah itu pengikut Jahm Ibn Safwan yang mengambil ilmu dari Ja'ad Ibn Dirham. Bahwasanya Jahmiyah dan juga orang-orang yang mengikuti jalan mereka, itu jalan-jalan Jahmiyah, walaupun mereka tidak menyatakan diri mereka adalah Jahmiyah, mereka telah tersesat di dalam permasalahan iman. Menurut mereka keimanan adalah sekedar ma'rifatul qalb, sekedar mengetahui di dalam hati saja, cukup menurut mereka. Ini adalah berselisih dengan i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya keyakinan ahlus sunnah wal jamaah telah kita sebutkan tadi berkaitan tentang permasalahan al-iman. Bahwasanya iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Adapun menurut mereka, al-iman adalah ma'rifatul qalb saja, yaitu mengetahui di dalam hati saja. Sebagaimana halnya orang-orang Murji'ah, mereka juga tersesat di dalam permasalahan ini. Bahasanya mereka meyakini tidak termasuk bagian daripada keimanan amal. Bahasanya amal itu tidak termasuk bagian daripada keimanan. Ini mereka telah tersesat dari jalan yang benar. Begitu juga dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Karramiyah. Dan sebagian mereka ada yang menyatakan bahwasanya iman itu sekedar ucapan dengan lisan saja dan keyakinan hati, sebagaimana Jahmiyah dan juga Asy'ariyah. Dan yang lainnya banyak sekali golongan-golongan yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang di mana keyakinan-keyakinan seperti ini adalah keyakinan-keyakinan batil. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ahlul wasat, orang yang atau golongan Thaif al-Mansurah, golongan yang selamat, yang meyakini jalan tengah dari hulunya Khawarij dan juga dari permudah-mudahnya Jahmiyah dan juga Mu'tazilah dan yang lainnya. Bahasanya mereka wasat di dalam mengartikan iman. Bahasanya al-iman menurut mereka sebagaimana yang telah kita jelaskan barusan. Kemudian ayyuhal ikhwa azzakumullah, tentunya keimanan seseorang tidak akan bermanfaat tanpa dia mengucapkan. Kalau sekedar dia meyakini di dalam hati saja, maka tidak akan bermanfaat keimanan seseorang. Karena iman telah kita jelaskan apa itu iman. Itu menyatakan dengan perbuatan, meyakini dengan hati, dan juga mengerjakan amalan atau menerapkan apa yang telah kita ketahui, apa yang telah kita imani. Maka tidak akan bermanfaat keimanan seseorang tanpa dia mengucapkan dengan omongan. Oleh karena itu dikatakan qulu la ilaha illallah. Rasul menyatakan kepada orang-orang kufar, qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Menunjukkan keimanan itu apa? Ucapan dengan omongan. Selain diyakini dengan hati, juga diucapkan dengan omongan. Dan juga tidak akan bermanfaat pula keimanan tersebut tanpa kita melakukan suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bermanfaat itu semua. Karena apa? Karena amal itu yang membenarkan apa yang ada di dalam hati dan apa yang diucapkan. Jadi penerapan daripada apa yang kita yakini di dalam hati dan sebagai pembenaran apa yang kita ucapkan di dalam lisan kita, yaitu dengan amal. Oleh karena itu Al-Imam Al-Humaydi dalam kitabnya Usul Sunnah, beliau menyatakan wala yanfa'u qawlun illa bi'amal. Tidak akan bermanfaat perkataan kecuali dengan amal. Wala amalun wa qawl illa biniyyah. Dan tidaklah bermanfaat amalan dan perkataan kecuali dengan niat, yaitu ma'rifatul qalb, keyakinan di dalam hati. Wala qawlun wa amal biniyyah illa bisunnah. Dan itu semua tidak akan sempurna dan tidak akan ada artinya kecuali dengan sunnah, yaitu mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Al-Imam Al-Humaydi berkaitan tentang al-iman. Dan sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, bahasanya penyair tersebut menyatakan idza hallatil hidayatu qalban, jika hidayah itu telah merasuk di dalam hati seseorang, nasyitat fil ibadatil a'dha'u, maka anggota badan ini akan bersemangat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dikatakan Al-Imam Al-Humaydi berkaitan tentang amal, bahwasanya amal tersebut tidak akan bermanfaat kecuali dengan omongan dan juga keyakinan hati, dan amal tersebut adalah termasuk bagian daripada pembenaran keimanan kita dari ucapan dan juga dari lisan kita. Ini adalah berkaitan tentang al-arkan dan juga al-iman. Adapun dalil daripada rukun iman adalah firman Allah Subhanahu wa taala, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan amanar rasul, Itu amanah Rasul. Rasulullah SAW beriman atas apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya dan juga orang-orang yang beriman. Kullun, itu semua beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya dan kepada Rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kami tidak membedakan salah satu dari Rasul-Rasulnya. Ini adalah diantara dalil daripada al-arkanul iman al-a'zam. Arkanul iman al-a'zam, itu rukun-rukun iman yang paling utama. Dan ini adalah rukun-rukun iman yang diyakini oleh ahli kitab. Oleh ahli kitab dan juga orang-orang yang mengikuti agama Ibrahim alaihi salam. Mereka meyakini yang demikian. Bahwasanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan kepada rasul-rasulnya. Dan ditambahkan dengan hadis Jibril ma'ruf. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang keimanan, bahwasanya Rasul menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwasanya keimanan itu, katanya Rasulullah SAW, itu hendaklah seseorang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya dan hari akhir, dan beriman kepada qadha dan juga al-qadar. Ini adalah dalil berkaitan tentang rukun iman al-a'zam. Bahwasanya bukan berarti iman ini berputar di atas perkara-perkara ini saja, akan tetapi ini adalah yang a'zam, yang paling besar. Ya. Bahwasanya segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Barang siapa yang kufur atas satu permasalahan saja yang datangnya dari Allah dan datangnya dari Rasul SAW, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Apalagi dia meyakini bahwasanya itu adalah bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan datangnya dari Rasul SAW. Jadi ini adalah yang paling utama, dan segala sesuatu berkaitan tentang al-iman dan juga keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu masalah yang besar ataupun masalah-masalah yang kita anggap sepele, sebagian orang menganggapnya sepele, seperti permasalahan membersihkan najis misalnya, ini perkara yang sepele. Akan tetapi ketika kita mengingkarinya, ini adalah bagian dari syariat Islam, maka dia telah kufur. Dia telah kufur atas apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian ayuhal ikhwah azzakumullah, dan diantara rukun ini diambil dari ayat dan juga diambil dari hadis yang telah kita sebutkan barusan, bahwasanya diantara rukun iman yang pertama antu'minu billah, antu'mina billah, hendaklah seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meyakini, ketika kita menyatakan kalimat la ilaha illallah, ketika kita memasuki Islam, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah keimanan kita kecuali yang pertama kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengimani Allah? Itu dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk atau segala macam jenis daripada at-tauhid. Segala macam jenis daripada at-tauhid. Baik itu dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ifradullah bi af'alihi, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas Allah. Apa itu tugas-tugas Allah? Hah? Al-Khaliq, Al-Mudabbir, terus Ar-Razik. Ini adalah tugas-tugas Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam tugas-tugasnya. Ini yang pertama, yaitu di rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada Rabb kalian yang menciptakan langit. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain Bahasanya tidaklah binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah lah yang memberikan rizki kepadanya. Dan banyak lagi ayat berkaitan tentang isbat atau ketetapan dari tauhid ar-rububiyah. Dan ini adalah jenis tauhid yang juga diyakini oleh mereka kufar Quraisy. Bahasanya orang-orang kafir Quraisy, mereka meyakini tauhid ar-rububiyah. Oleh karena itu tidak cukup bagi kita hanya kita meyakini tauhid ar-rububiyah, karena tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam sebagaimana yang diyakini mereka Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya, pembesar-pembesar Quraisy. Maksudnya ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Laikulunallah. Mereka menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka puasa, mereka zakat, mereka haji, mereka melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Mereka tawaf di Baitullah dengan kaifiah yang mereka yakini. Akan tetapi dengan itu semua tidak memasukkan mereka kepada Islam. Oleh karena itu di sini terdapat faedah bahwasanya tidak cukup bagi seseorang hanya meyakini Allah itu adalah Al-Khaliq, Allah itu adalah Ar-Razik, Allah itu adalah Al-Mudabbir. Tidak. Akan tetapi harus di situ ditambah dengan keyakinan Al-Uluhiyah, yaitu konsekuensi daripada kalimat La Ilaha Illallah. Harus di situ dia menyatakan kalimat La Ilaha Illallah dan juga melakukan, meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan omongan dan dengan melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan hanya sekedar kita meyakini rububiyah saja. Karena kufar Quraisy mereka meyakini yang demikian. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menyatakan la ilaha illallah, mereka menolak. Qulu la ilaha illallah, katanya Rasulullah SAW. Katakan la ilaha illallah. Apa yang mereka jawab? Aja'ala al-alihata ilahan wahida? Apakah Muhammad akan menjadikan kepada kami ilahan yang satu? Yaitu ilah yang satu, sesembahan yang satu? In huwa la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan bagi mereka. Mereka tetap mempunyai Rabb. Rabb mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini. Akan tetapi mereka tidak menjadikan ilah. Mereka tidak sekedar mereka hanya sholat, puasa, tidak. Mereka bernazar, mereka menyembelih. Akan tetapi mereka bernazar kepada patung-patung mereka, kepada Lata wal Uzza wal Manat dan patung-patung mereka yang lainnya. Mereka bernazar, mereka berdoa. Akan tetapi mereka bukan berdoa tujuan mereka kepada patung-patung tersebut, tidak. Akan tetapi mereka berdoa melewati patung-patung tersebut. Patung-patung tersebut menjadi wasitah, menjadi penengah daripada doa mereka. Karena mereka meyakini bahwasanya diri kami adalah orang yang kotor, yang banyak dosa dan lain sebagainya. Dan ini kita jumpai dari sebagian orang-orang yang menyembah kuburan. Kita katakan menyembah kuburan, bukan berdoa kepada kuburan. Karena sama, karena hukumnya sama. Bahasanya mereka orang-orang kufar Quraisy, mereka menyembah kepada patung-patung mereka. Dikatakan mereka ilah. Patung-patung itu dikatakan ilah oleh mereka. Sedang mereka cuma sekedar berdoa agar mereka menyampaikan hajat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya dengan orang-orang zaman sekarang? Tidak ada bedanya. Mereka datang ke kuburan al-fulani, Syekh al-fulani, Kiai al-fulani, Al-Habib al-fulani. Dengan tujuan apa? Mereka menyatakan kita bertawassul saja agar mereka, orang-orang saleh ini, menyampaikan hajat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sesuatu yang sangat, sangat dan sangat aneh. Bahwasanya apa bedanya orang-orang yang seperti ini dengan mereka orang-orang kufar Quraisy, yang dimana mereka diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waqatiluhum. Perangilah mereka. Diperintahkan untuk diperangi orang-orang kufar Quraisy, karena mereka melakukan yang demikian. Bedanya orang-orang zaman sekarang menyatakan la ilaha illallah, kan, tetapi tidak mengetahui konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Adapun orang-orang kufar Quraisy, mereka mengetahui konsekuensinya. Ketika mereka menyatakan la ilaha illallah, konsekuensinya itu semua patung-patung itu harus habis. Karena mereka adalah orang yang paling faham terhadap bahasa Arab. Ini adalah yang pertama, yaitu beriman kepada Allah dengan tauhid ar-rububiyah. Yang kedua dengan tauhid al-uluhiyah. Dengan tauhid al-uluhiyah, yaitu memalingkan semua jenis peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari salat dan juga sembelihan, nazar, doa dan yang lain sebagainya, dan meniadakan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti daripada kalimat la ilaha illallah, yaitu memalingkan semua jenis ibadah, baik doa, nazar, salat, zakat dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita bernazar untuk kuburan, tidak boleh bagi kita menyembelih untuk wali al-fulani, untuk kuburannya wali al-fulani atau kiai al-fulani, tidak. Akan tetapi menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada kalimat la ilaha illallah. Bahkan ini adalah konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Dalil dari permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Ini adalah rukun daripada kalimat la ilaha illallah. Dalam ayat ini terdapat rukun daripada kalimat la ilaha illallah, yaitu yang pertama wa'budullah, yaitu isbat menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wala tusyriku bihi syai'an, dan menafikan semua persekutuan, semua sesembahan. Yaitu kalimat la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama la ilaha, yaitu menafikan semua sesembahan. Yang kedua isbat, yaitu menetapkan, yaitu la ilaha illallah, yaitu menetapkan bahwasanya sesembahan yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun daripada kalimat la ilaha illallah. Dan juga di dalam ayat yang lain, antara tujuan penciptaan manusia sebagaimana Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini adalah tujuan daripada penciptaan manusia. Dikatakan ulama liya'budun ay liyuwahhidun, arti daripada liya'budun yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang kedua dari tauhid al-uluhiyah, dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid al-uluhiyah. Dan ini adalah sebagaimana telah kita katakan tadi, arti daripada kalimat la ilaha illallah. Yang dimana kalimat la ilaha illallah mempunyai dua rukun, nafi dan juga isbat, dan mempunyai syarat-syarat. Maksudnya kalimat la ilaha illallah mempunyai syarat-syarat. Di antara yang pertama adalah al-ilm. Yang kedua, siapa yang tahu syarat kalimat la ilaha illallah? Hah? Yakin? Yang ketiga? Hah? Tasdiq. Yang keempat? Yang lain? Mahabbah. Yang kelima? Hah? Ya apa? Ar-Raja. Ya. Al-Ikhlas. Yang keenam? Hah? Al-Inqiyad. Yang ketujuh Al-Qabul. Ada enggak yang kedelapan? Ada. Disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi di dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid fi Adillati Tauhid. Di antara syarat kalimat la ilaha illallah yang kedelapan, bahasanya kebanyakan ahlul ilm menyatakan syaratnya adalah tujuh. Akan tetapi ditambahkan oleh syekh syarat yang kedelapan, yaitu kufur bitaghut, yaitu kufur terhadap at-taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat yang kedelapan. Ini adalah yang kedua daripada jenis daripada tauhid. Yang ketiga al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat, yaitu meyakini secara jazim, secara keyakinan yang jelas, yang tetap, yang pasti, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama dan juga sifat-sifat yang dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Ini adalah tauhid asma wa sifat. Ini adalah muttafaq, yaitu sepakat ahlul ilm atas jenis daripada tauhid, yaitu tiga jenis ini. Sebagian ada yang menyatakan dua, akan tetapi segala sesuatunya kembali kepada tiga perkara ini. Dan ditambahkan lagi, yaitu yang keempat. Ada ulama yang menyatakan tauhid terbagi menjadi empat. Sebelum kita jelaskan secara ringkas berkaitan tentang asma' wa sifat. Bahwasanya di antara i'tiqad dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu meyakini Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang dijelaskan Allah dan dijelaskan Rasulnya di dalam as-sunnah, yang wajib diimani dengan tanpa takyif, dengan tanpa membagaimanakan. Bagaimana sifat Allah? Bahasanya Allah menyatakan Allah mempunyai tangan. Bagaimana tangannya Allah tidak? Tanpa juga tamtsil, tanpa kita mempermisalkan Allah dengan sesuatu. Wala ta'til, dan juga tidak kita mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita meyakini dalam permasalahan ini sebagaimana dikatakan ulama salaf kita berkaitan tentang masalah al-iman, umirruha kama ja'at. Yaitu ambillah, alirkanlah permasalahan ini sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah menyatakan Allah mempunyai tangan. Bahasanya tangan seperti apa? Ya tangan. Tidak kita katakan tangan ini adalah artinya ini dan itu. Tidak. Akan tetapi tidak boleh bagi kita untuk bertanya bagaimana tangannya Allah. Ini adalah suatu perbuatan bid'ah. Sebagaimana dikatakan Imam Malik. Ketika ada yang bertanya, bagaimana istiwa itu? Istiwa maklum, artinya istiwa apa? Al-ulu wal-irtifa' itu sesuatu yang tinggi. Maklum artinya. Sebagian ada yang menyatakan al-istiwa maksudnya ini adalah istaula. Yaitu maksudnya di sini adalah Allah yaitu istaula. Istaula yaitu menguasai. Tidak. Istiwa artinya al-ulu wal-irtifa'. Akan tetapi bagaimana istiwanya Allah? Maka tidak ada salah seorang sahabat pun yang bertanya bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, tidak ada dari mereka yang bertanya tentang bagaimananya istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Istiwa maklum, dan bertanya tentang istiwa itu bid'ah. Dan bagaimananya itu majhul, tidak diketahui. Tidak ada yang mengetahui bagaimana Allah beristiwa. Salah seorang di dunia ini tidak ada yang mengetahui bagaimana cara istiwa Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tanpa ta'til, tidak boleh bagi kita mengingkari. Dan telah sesat di dalam permasalahan ini banyak sekali tawaif dari kalangan Al-Jahmiyah. Mereka menafikan sifat-sifat Allah. Begitu juga Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah yang mengisbatkan atau menetapkan sebagian sifat dan menafikan sifat yang lain. Pada hakikatnya mereka ini tujuannya apa? Ingin mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan mereka. Karena pada dasarnya pembesar-pembesar mereka adalah mengambil dari orang-orang kafir. Sebagaimana Jam ibn Sufwan mengambil dari Ja'ad, Ja'ad mengambil dari siapa? Labid ibn Al-Asam, seorang Yahudi yang meracuni Rasulullah SAW. Dan yang lainnya. Ini adalah suatu pengingkaran. Pada hakikatnya mereka menginginkan mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuman sekedar nama saja. Allah mempunyai nama, walillahil asmaul husna. Allah mempunyai nama-nama yang indah, yang sempurna. Akan tetapi di antara konsekuensi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahman, berarti Allah mempunyai nama Ar-Rahman. Berarti di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahmah. Mempunyai sifat rahmah. Dan begitulah seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ingin mengingkari itu semua. Mereka ingin mengingkari itu semua. Dan ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah, mereka mengatakan ahlu sunnah adalah mujassimah. Mereka menyatakan bahasanya Allah itu berbentuk, bertubuh. Allah punya tangan. Allah punya tangan. Allah sendiri yang menjelaskan. Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Allah punya tangan. Akan tetapi Bagaimana tangannya Allah? Majhul, tidak diketahui. Kita yakini ayat-ayat tersebut sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan mengartikan arti daripada sifat-sifat dan juga nama-nama Allah sebagaimana muqtadha bahasa Arab. Sebagaimana bahasa Arab menyatakan yang demikian, artinya yaitu sudah. Tangan ya tangan. Bahwasanya istiwa dan yang semisalnya. Ini adalah yang ketiga dari bagian tauhid, yaitu al-asma wa sifat. Dan dalil dari permasalahan ini sebagaimana telah kita jelaskan, yaitu walillahil asma'ul husna, dan Allah mempunyai nama-nama yang sempurna. Dan juga di dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai wa huwas sami'ul basir. Bahwasanya tidak dipermisalkan Allah dengan sesuatu, dan Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Dan ayat yang lain banyak sekali menunjukkan isbat atau ketetapan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan apa-apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keempat, yaitu dikatakan ulama tauhidul mutaba'ah. Tauhid al-mutaba'ah. Ini adalah sebagaimana diikrarkan oleh majmu'ah min ahli al-ilm. Banyak sekali ulama yang tidak mengingkari tauhid al-mutaba'ah. Dan tauhid al-mutaba'ah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi Al-Abdali hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Qawlul Mufid. Maksudnya beliau menambahkan satu jenis daripada tauhid, yaitu al-mutaba'ah. Maksudnya yang dimaksud dengan tauhid al-mutaba'ah yaitu bahwasanya meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya zat secara mutlak yang patut untuk diikuti. Ini adalah tauhid al-mutaba'ah. Tidak ada hubungannya dengan beriman kepada Allah. Mungkin lebih pantas kita katakan permasalahan ini masuk pada bab beriman kepada Rasul. Akan tetapi mimbabil munasabah. Maksudnya kita membicarakan tentang jenis-jenis daripada tauhid. Bahasan di antara jenis-jenis daripada tauhid beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dan di antara keimanan kita kepada Allah yaitu dengan mentauhidkan Allah. Dan jenis-jenis daripada tauhid tiga telah kita sebutkan dan ditambah lagi satu oleh ulama, yaitu tauhidul mutaba'ah. Yaitu tauhid al-mutaba'ah, yaitu mengesakan atau meyakini bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya zat yang berhak disembah secara yang berhak diikuti. Tidak ada zat yang berhak diikuti kecuali Rasul sallallahu secara itlak. Dan pada hakikatnya ya ikhwa azzakumullah, ini adalah bagian dari intisar, bagian dari pertolongan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena banyak sekali orang yang mengingkari permasalahan ittiba itu sendiri. Sebagian mereka meyakini kita harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi pada hakikatnya mereka melakukan bid'ah. Mereka melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tauhid al-mutaba'ah. Dan dalil daripada permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Di antara konsekuensi dari kecintaan kita kepada Allah adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Dan jenis daripada tauhid ini, yaitu jenis tauhid yang keempat, yaitu tauhidul mutaba'ah, telah diyakini oleh ulama dan telah dijelaskan secara ringkas, bahkan secara terperinci, bukan hanya ringkas, ringkas dan dirincikan oleh Syekh di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi, berkaitan tentang permasalahan ini. Diyakini oleh Syekh Mukbil, begitu juga Syekh Al-Albani dan Syekh bin Bas. Ketika mereka ditanya tentang tauhid al-mutaba'ah, mereka tidak mengingkarinya. Bahkan dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Qaulul Mufid bahwasanya ketika Hizbiyun orang-orang hizbi, mereka mengingkari adanya tauhidil mutaba'ah dan mengingkari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berjudul Qaulul Mufid. Ketika beliau bertanya kepada Syekh Mukbil rahimahullah, dikatakan Syekh Mukbil, "Itsbit wala tubali bihim." Maka tetapkan, janganlah engkau peduli dengan mereka. Karena mereka hanya ingin apa? Mereka tidak lain hanya ingin menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ingin memecah belah tali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu Syekh Mukbil menyatakan, "Itsbit." Tetapkan, "Wala tubali bihim." Dan janganlah engkau peduli dengan mereka. Dan juga ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bertemu dengan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan Syekh Al-Albani juga termasuk, dikatakan di situ Syekh juga termasuk orang yang meyakini dan menetapkan tauhid al-mutaba'ah. Dan juga di dalam kitabnya Qaulul Mufid, dikatakan Syekh telah diberikan kata pengantar oleh 7 orang ulama, baik itu di Yaman dan juga sebagian di Saudi Arabia. Dan tidak ada salah seorang dari mereka pun yang mengingkari tauhid al-mutaba'ah. Menunjukkan mereka juga menetapkan tauhid al-mutaba'ah ketika mereka tidak mengingkarinya. Ini adalah berkaitan tentang ma'rifatullah dan juga al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rukun-rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada al-malaikah. Diambil dari ayat dan hadis yang telah kita baca tadi. Berkaitan tentang rukun iman adalah al-iman bil malaikah, mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani secara jazim, secara pasti, secara tetap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, dan di mana mereka diciptakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahasanya mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan ini adalah termasuk rukun iman yang 6 yang telah kita baca dari ayat dan hadis tadi. Dan tidak benar keimanan seseorang kecuali dia meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama telah bersepakat di dalam permasalahan ini. Bahkan ini adalah termasuk ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Maksudnya kaum muslimin telah bersepakat atas keimanan terhadap al-malaikah dan tidak mengingkarinya kecuali orang-orang yang terdapat buah kemunafikan di dalam hatinya, wa illa kafir. Dan ayyuhal ikhwa azzakumullah, ini adalah yang wajib kita imani. Di antara rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat, yaitu bahwasanya mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat, antaranya malaikat Jibril, dan juga para sahabat pernah melihat malaikat dalam wujud manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jibril, bahwasanya Umar pernah melihat malaikat Jibril dalam sifat syadid bayat athiyab, yaitu bajunya sangat putih sekali, wasyadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangat hitam sekali. Itu dalam wujud manusia. Dan Rasulullah SAW juga pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk manusia dan bentuk aslinya. Hasilnya Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Wasanya Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi." Wasanya Rasulullah sallallahu melihat Jibril dengan jenis aslinya. "Walau sittum ya janah." Dan malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Wa kullu janahin minha saddul ufuq, dan setiap sayapnya memenuhi ufuk, ufuk langit karena besarnya. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat dalam wujud aslinya. Dan bagi siapa yang kufur terhadap malaikat-malaikat Allah, maka dia adalah termasuk orang-orang dijauhkan dari kebenaran, dan mereka adalah orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kufur terhadap Allah dan kufur terhadap malaikatnya dan kufur terhadap kitab-kitabnya dan kufur terhadap hari akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian ayuhal ikhwa, yang wajib kita imani pula berkaitan tentang malaikat, bahwasanya Allah menciptakan mereka dari cahaya sebelum penciptaan Adam alaihi salam. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, bahwasanya di sini Rasulullah SAW menyatakan, khuliqatil malaikah min nurin, bahwasanya malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijin min nar, dan juga jin diciptakan oleh Allah dari apa? Dari api. Wa khuliqa Adam mimma wasafa lakum, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu diciptakan dari tanah. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya malaikat-malaikat Allah diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jumlah malaikat, alal asah bahwasanya tidak diketahui jumlah mereka secara pasti, akan tetapi wajib bagi kita mengimani mereka bahwasanya Allah menciptakan malaikat dengan jumlah yang banyak. Dan kita wajib pula mengimani nama-nama yang dijelaskan oleh Allah dan juga nama-nama yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya malaikat Jibril yang dikatakan juga Jibril, yang di mana malaikat Jibril adalah diturunkan wahyu dengannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Mikail, dan yang di mana Mikail juga dinamai Mikal, di dalam Al-Qur'an dikatakan Mikal, yaitu yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Begitu juga Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup trompet pada hari kiamat, untuk meniup as-sur pada hari kiamat, dan yang lainnya. Dan tafasil perincian tentang permasalahan al-malaikah dijelaskan di dalam kitab-kitab al-aqaid berkaitan tentang arkanul iman. Yang ketiga, di antara rukun-rukun iman adalah beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara dan menurunkan wahyu-wahyunya kepada para rasulnya. Dalil dari permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist." Maksudnya Allah menyatakan, telah kami utus utusan-utusan kami, yaitu rasul-rasul kami, dengan penjelasan, dan telah kami turunkan pula bersama mereka kitab, yaitu kitab, dan juga al-mizan, yaitu kitab ini sebagai mizan, sebagai penimbang. Liyaquma an-nas bil qist, untuk menegakkan keadilan antara manusia. Ini adalah dalil dari keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Adapun dalil daripada as-sunnah, satu hadis yang di mana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dari Wathilah bin Al-Asqa', bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan unzilat suhuf Ibrahim awal lailah min Ramadan, dan suhuf Ibrahim diturunkan oleh Allah pada hari pertama di bulan Ramadan. Wa unzilat at-Taurah li sitti madina min Ramadan, dan diturunkan Taurat pada tanggal 6 dari bulan Ramadan. Wa unzilal Injil li 13 laila khallat min Ramadan, yaitu pada malam ke-13 yang bertepatan pada bulan Ramadan. Wa unzilal Zabur li 18 laila khallat min Ramadan, dan Zabur diturunkan oleh Allah pada tanggal 18 bertepatan pada malam-malam di bulan Ramadan. Wa unzilal Quran li 24, bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah pada tanggal 24 bertepatan di bulan Ramadan. Ini adalah dalil daripada sunnah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi-nabinya. Dan iman terhadap kitab-kitab ini ayol ikhwah adalah suatu kewajiban, bahwasanya wajib di antara i'tiqad dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara ini secara hakikat, bukan majas. Karena sebagian ahlul bid'ah menyatakan Allah berbicara di sini secara majas. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa. Berbicaranya di sini secara hakikat, bukan secara majas. Karena sebagian mereka menyatakan majas saja, bukan secara hakikat. Bahwasanya Allah berbicara, dikatakan saut, ketika kita mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dikatakan sautun sautul qari, yaitu saut adalah suaranya makhluk, qari yaitu makhluk, orang yang membaca. Adapun al-kalam, kalamul bari. Adapun kalam, yaitu perkataan siapa? Kalamul bari, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dijelaskan ahlul ilm berkaitan tentang kalamullah, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara secara hakiki dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi-nabinya. Dan telah sesat di dalam permasalahan ini sangat banyak sekali dari kalangan ahlul bidah. Bahasanya di antara mereka ada yang mengingkari sama sekali tentang permasalahan ini, bahasanya Allah tidak pernah berbicara. Maka dia orang yang seperti ini yang mengingkari bahasanya Allah berbicara, dikhawatirkan dia telah kufur, keluar dari Islam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjelaskan di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhum hatta yasma'a kalamullah. Bahasanya jika salah seorang dari kalangan orang-orang musyrik, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka, meminta keamanan, meminta membayar kita untuk menjadikan keamanan kepadanya, membayar kita, membayar upah bagi kita, fa'ajirhu, katanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka berikanlah keamanan. Hatta yasma'a kalamullah. Dengan tujuan apa? Sehingga dia mendengar kalamullah. Menunjukkan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Bahasanya kalamullah. Adapun bacaan-bacaan yang disebutkan, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim atau qul huwallahu ahad allahus samad, ini adalah sautul qari. Suara ini adalah suaranya qari, makhluk. Akan tetapi yang dilantunkan adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah sesat di dalam permasalahan ini Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang dimana pada zaman-zaman mereka telah terjadi fitnah, telah muncul fitnah, sampai-sampai Al-Imam Ahmad dipenjara berkaitan tentang Al-Kalam itu dikatakan makhluk. Mereka, pemimpin-pemimpin pada saat itu menyatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Akan tetapi Al-Quran itu adalah makhluk, diciptakan oleh Allah sebagai makhluk, bukan sebagai perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ulama kita mengingkari dan tidak mau untuk menyatakan yang demikian, maka dipenjara seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Adapun kitab-kitab yang diturunkan sebagaimana dalam hadis tadi, yaitu yang pertama adalah suhuf Ibrahim, suhuf Ibrahim dan juga suhuf Musa, suhuf Ibrahim dan Musa. Ini yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Dan ini tidak ada wujudnya, tidak ada wujudnya kecuali apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Yang kedua di antara kitab-kitab ini adalah At-Taurah. Taurah adalah yang diturunkan kepada Nabi Musa dan para nabi-nabi Bani Israel. Selanjutnya adalah Al-Injil. Al-Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Adapun Injil-Injil yang dipalingkan atau yang ditambahkan di dalamnya kebohongan-kebohongan dari perkataan-perkataan rahib-rahib atau pendeta-pendeta dari kalangan orang-orang Nasrani, maka tidak wajib bahkan tidak boleh bagi kita mengimaninya. Adapun Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kita untuk mengimaninya. Adapun Injil yang diturunkan atau yang ditulis oleh para pendeta-pendeta, oleh para rahib-rahib, maka tidak boleh bagi kita untuk mengimaninya. Karena telah dirubah isinya oleh mereka. Yang wajib kita imani adalah Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Dan diantaranya adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Ini adalah kitab-kitab yang diturunkan. Dan yang terakhir adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisikan tentang syariat Islam, yang berisikan tentang syariat Islam, yang dimana inti daripada diutusnya para rasul dan juga para nabi adalah satu, akan tetapi mereka diutus dengan syariat-syariat yang berbeda, dengan syariat-syariat yang berbeda, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, sesungguhnya kami mengutus pada setiap umat yaitu syir'atan wa minhaja. Maksudnya diutus pada setiap umat syariat dan juga manhaj dan metode untuk beribadah. Kemudian selanjutnya di antara rukun-rukun iman yang wajib kita imani, yang keempat adalah al-imanu bir-rasul, yaitu beriman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai rasul-rasul yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil dari permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu amana billah wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Maksudnya Allah menyatakan, kulu, katakan, amanna billah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan juga kepada Ismail dan juga Ishaq dan juga Yaqub dan juga al-Asbab wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa, wa ma utiya nabiyyun, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum, dan tidak kami bedakan salah satu dari mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini adalah ayat menunjukkan, terdapat di dalam ayat ini dalil atas keimanan kita terhadap rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia ada di antara mereka yang mendustakan, mendustakan para rasul dan para nabi. Dan barang siapa yang mendustakan yang demikian, maka dia telah kufur. Dia telah mendustakan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang muslim wajib baginya untuk beriman terhadap rasul-rasul. Dan di antara keimanan kepada mereka yaitu mengimani bahwasanya Rasul sallallahu adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mengetahui hal-hal yang sifatnya gaib. Sebagaimana dijelaskan Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyatan wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah." Dan telah kami utus, yaitu rasul-rasul dari sebelummu wahai Muhammad, dan telah kami jadikan untuk mereka berpasang-pasangan dan mempunyai keturunan. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Dan tidaklah para rasul datang dengan tanda-tanda kekuasaan Allah kecuali dengan izin Allah. Mereka tidak bisa datang dengan mukjizat kecuali datangnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya mereka adalah makhluk manusia biasa yang di mana mereka tidak akan bisa melakukan sesuatu dan tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wudhifah atau tugas-tugas para nabi dan rasul, sebagaimana telah kita katakan tadi, bahwasanya tugas mereka adalah satu. Sebagaimana Allah jelaskan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat rasul untuk apa? Untuk an i'budullah, untuk mereka menyembah Allah dan meninggalkan at-taghut. Ini adalah tugas dari para nabi dan rasul. Adapun perbedaan antara nabi dan rasul, dikatakan Syekh bin Baz, bahwasanya yang masyhur, yang ma'ruf dari kalangan ulama, bahwasanya nabi adalah yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini adalah nabi. Adapun rasul adalah yang diberikan wahyu oleh Allah dan diberikan syariat, akan tetapi diperintahkan untuk menyampaikannya. Adapun nabi dan rasul adalah yang diberikan perintah oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan syariat, dan diperintahkan untuk menyampaikannya adalah rasul. Dan semua rasul adalah nabi. Dan bukan semua nabi itu adalah rasul. Ini adalah perbedaan antara nabi dan rasul. Adapun mukjizat-mukjizat yang diberikan banyak sekali dijelaskan ahlul ilm di dalam kitab-kitab i'tiqad, di antaranya yang diberikan kepada nabi kita Muhammad, yaitu yang paling agung adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah mukjizat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa salah seorang pun yang datang dengan yang semisalnya. Oleh karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Sad. Ini adalah ayat muqatta'ah. Ayat yang dikatakan ulama, ayat ini adalah ayat tahaddi. Sifatnya tantangan. Tantangan dari Allah kepada mereka, itu orang-orang kufar Quraisy. Karena orang-orang kufar, orang-orang jahiliyah, mereka terkenal dengan fasaha, dengan kelihayanya di dalam berbahasa Arab, indahnya bahasa mereka. Akan tetapi apakah bisa mereka datang dengan semisal Al-Quranul Karim? Ditantang mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Alif Lam Mim. Mereka tidak bisa datang dengan ayat yang sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam sisi. Sangat jelas sekali perbedaannya antara Al-Quran dan juga Al-Quran. Al-Quran yang dibuat oleh sebagian orang-orang, sebagaimana Al-Quran yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab, dan juga Al-Quran yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Sangat jelas sekali perbedaannya. Ini adalah rukun iman yang keempat yang wajib bagi kita untuk mengimaninya, yaitu mengimani para rasul. Yang kelima di antara rukun-rukun iman yang wajib bagi kita imani adalah beriman dengan hari akhir, yaitu mengimani i'tiqad secara jazim, secara pasti bahwasanya kehidupan dunia ini akan berakhir. Bahwasanya kehidupan dunia ini akan berakhir, yaitu beriman pada hari akhir. Dan akan memasuki setelahnya dikatakan darul ukhra atau darul akhirah. Setelah kita keluar dari kehidupan dunia akan memasuki hari akhirat, yang dimana kehidupan akhirat ini dimulai mempunyai mukaddimah dan juga alamat, yaitu kematian. Dimana hari akhir di sini dimulai dengan kematian. Oleh karena itu salah seorang ulama menyatakan ketika berbicara tentang kehidupan manusia, yaitu yabda min qawnil insan la syai' ثم علقة ثم مضغة ثم يخرج من بطن أمه خلقا آخر ثم يترعرأ وينسى في هذه الدنيا إلى أن يمر بالقبر ثم حشر إلى أن ينتهي به الأمر إما إلى الجنة وإما إلى النار. Ini ada pada hakikatnya. Bahasanya manusia dimulai dari tidak ada sesuatu sampai di situ mudghah, alaqah dan yang semisalnya. Kemudian di situ keluarlah makhluk dari perut ibunya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari perut ibunya, kemudian dia hidup di dunia ini, mengalami sedih, susah dan lain sebagainya sampai dia melewati kuburan. Ila an yamurru bil qabr. Sampai dia melewati kuburan, kuburan di situ nanti ada pertanyaan, nanti ada siksa, azab kubur dan lain sebagainya. Kemudian ila an yamurru bil qabr tsumma hasyr, yaitu hari yaumul hasyr, yaitu dikumpulkannya manusia pada saat itu. Yaumul ba'ats atau yaumul qiyamah, itu hari dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Kemudian pada hakikatnya, intinya pada akhir tujuan manusia adalah imma ilal jannah wa imma ilal nar. Itu imma dia itu masuk ke surga bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dijelaskan tentang surga dikatakan uiddat lil muttaqin. Maksudnya surga sudah habis waktu. Maksudnya surga itu diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ketika dikatakan an-nar, dikatakan uiddat lil kafirin, diciptakan dan disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Ini adalah rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Dan hari ini mempunyai nama-nama, di antara yaumul qiyamah atau yaumud din atau yaumul jaza dan lain sebagainya. Dan juga dikatakan al-qari'ah. Ini adalah di antara nama-nama hari kiamat atau dikatakan yaumul hisab atau al-waqi'ah. Adapun hari-hari ini atau hari kiamat ini mempunyai tanda-tanda. Di antaranya tanda-tanda yang kecil yang telah terjadi sebagainya, yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di antara tanda-tanda hari kiamat, yaumuddin. Adapun alamat tanda-tanda yang besar, di antaranya keluarnya Imam Mahdi dan keluarnya Dajjal dan turunnya Isa dan yang lain sebagainya, dijelaskan ahlul ilm di dalam kitab Asyratus Sa'ah. Adapun dalil dari permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Malik Yaumiddin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki hari pembalasan. Ini adalah rukun iman yang kelima yang wajib bagi kita untuk mengimaninya, dan barang siapa yang mengingkarinya maka dia telah kafir dan tidak sah keimanannya seseorang kecuali dengan dia mengimani hari akhir. Adapun yang terakhir di antara rukun-rukun iman yang perlu kita imani dan wajib bagi kita untuk mengimaninya adalah beriman dengan al-qadha dan juga al-qadar, yaitu keimanan secara jazim, secara pasti dan secara tetap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu untuk hambanya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini dan didahului dari takdir-takdir tersebut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Dan ini adalah i'tiqad dan dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita yakini, dan tidaklah seseorang menyelisih di dalam permasalahan ini kecuali mubtadi', kecuali ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang lain sebagainya. Adapun ahlu sunnah wajib bagi kita untuk mengimaninya. Oleh karena itu berkata al-ulama di dalam kitabnya, di antaranya Ibnu Qudamah, beliau menyatakan di dalam kitabnya Al-I'tiqad fil I'tiqad, beliau menyatakan ajma'a a'immatus salaf min ahli al-islam ala al-imani bil qadar. Bahwasanya bersepakat ulama salaf dari ahli al-islam bahwasanya di dalam mengimani al-qadar, khairihi wa syarrihi, baiknya ataupun jeleknya, hulwihi wa murri, manisnya ataupun pahitnya, qalili wa kathiri, sedikit atau banyaknya. Ini wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan dalil dari permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan qadar Allah Subhanahu wa taala dan qadanya. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang telah kalian lakukan. Adapun di dalam as-sunnah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan la yu'minul mar hatta yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah sehingga dia beriman terhadap qadar baiknya ataupun buruknya. Adapun qadha yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-Nya, pada hakikatnya ini adalah ikram. Ini adalah keutamaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seorang hamba jika dia meyakini tentang qadha dan juga qadar dan dia menerima perkara-perkara apa yang telah diberikan kepadanya, maka dia telah mewarisi kebahagiaan. Dia telah mewarisi kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman, Rasul menyatakan ajaban di amril mu'min. Bahwasanya sangat menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Inna umrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkara mereka semuanya baik. Jika mereka diberikan ujian, kesusahan, mereka bersabar. Jika dia diberikan kesenangan, maka dia bersyukur. Ini adalah perkara orang-orang yang beriman. Menunjukkan orang-orang yang beriman kepada qadha dan qadar adalah orang-orang yang mewarisi kebahagiaan. Dan telah sesat di dalam permasalahan ini tawaif, golongan yang sangat banyak, di antara mereka al-qadariyah dan juga al-jabariyah, di mana mereka memaksakan bahasanya, menyatakan bahasanya manusia ini tidak mempunyai irada. Mereka menyatakan bahasanya manusia ini majbur, terpaksa di dalam melakukan amalannya. Bahasanya Allah lah yang menggerakkannya. Ini adalah suatu keyakinan yang menyimpang dari jalan yang benar. Bahasanya manusia mempunyai irada, akan tetapi keinginan manusia dan apa yang dilakukan manusia di bawah masyiahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga al-qadari yang dimana mereka menafikan al-qadar. Adapun ahlus sunnah, antara hulunya qadariyah dan juga antara sempitnya jabariyah, mereka bersikap tengah, meyakini bahwasanya manusia mempunyai keinginan dan mempunyai kehendak, akan tetapi keinginan manusia dan kehendak manusia di bawah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantara adab kita berkaitan tentang qadha dan qadar, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk menisbahkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi secara mujmal, secara global, kita menyatakan bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk adalah semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil dari permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala atau hadis Rasulullah SAW. Firman Allah telah kita jelaskan dalil dari Al-Qur'an adapun dalil daripada As-Sunnah adalah firman Allah Subhanahu adalah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan kataballahu maqadir khalaik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis maqadir khalaik, yaitu takdir-takdir untuk makhluk sebelum qabla an yakhluq as-samawati wal ard, sebelum diciptakan langit-langit dan bumi 50,000 sana bi 50,000 sana, 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan juga di dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah SAW awal ma khalaqallahu al-qalam, yaitu yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam. Kemudian dikatakan kepada al-qalam uktub, Allah menyatakan kepada al-qalam tulislah. Qala ma aktub, apa yang aku tulis? Qala uktub ila ma uktub ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah, maka tulislah apa yang akan terjadi sampai pada hari kiamat. Ini adalah dalil-dalil dari as-sunnah berkaitan tentang beriman terhadap qadha dan qadar. Dan yang terakhir ayyuhal ikhwah azzakumullah, bahwasanya al-qadha dan qadar mempunyai maratib, mempunyai tahapan-tahapan yang perlu kita ketahui. Di antaranya martabat yang pertama al-ilm. Maksudnya al-ilm di sini wajib bagi kita mengimani bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala mendahului kita. Apa yang akan terjadi itu sudah tercantum di sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfudz, bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala telah mendahului kita pada tanggal sekian dan sekian fulan akan melakukan sekian sekian demikian dan demikian. Ini adalah al-ilm. Allah mengetahui yang seperti ini. Yang kedua al-kitabah, bahwasanya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis apa yang terjadi di Lauhil Mahfudz. Sebagaimana telah kita jelaskan pada hadis tadi, kataballahu al-maqadir, Allah menulis al-maqadir, apa yang akan terjadi di Lauhil Mahfudz. Dan juga di dalam hadis yang lain, yaitu awwal khalaqallahu al-qalam, yaitu segala sesuatu telah tercantum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-masyiah, adalah al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak, yang dimana kehendak Allah diikuti oleh kehendak makhluk. Bahwasanya apa yang dilakukan makhluk dibawa kehendak Allah, akan tetapi kejelekan tidak dinisbahkan kepada Allah. Oleh karena itu dikatakan ulama, masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Jika Allah berkehendak akan terjadi, dan jika tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan bisa terjadi. Yang keempat adalah martabatul khalq. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu Allah lah yang menciptakan, sebagaimana Allah jelaskan Allahu khaliqu kulli syai, dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ini adalah berkaitan tentang al-arkanul iman dan usul i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, berkaitan tentang al-arkanul iman al-a'zam, yaitu rukun iman yang utama, yaitu enam yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat bagi kita dan menjadi tambahan ilmu bagi kita. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na, innahu waliyudzalika walqadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.